Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa'tifillah kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita dari kitab atau risalah Huququn Da'at ilaihi al-fitrah wa qarraratha syari'ah yang ditulis oleh Al-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin masih pada pembahasan al-haqqul awal, hak yang pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah merupakan ahaqqul huquq, hak yang paling hak. Aujabul huquq, hak yang paling wajib. Wa a'zamul huquq, dan hak yang paling besar. Ya. Sehingga hak yang paling wajib untuk kita ilmui dan yang paling wajib untuk kita tunaikan adalah hak ini, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala sebagai ahammul huquq, hak yang paling penting. Ini yang harus paling kita perhatikan agar jangan sampai kita itu berbuat zalim kepada zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak memberikan hak kepada yang berhak, itu berarti berbuat zalim kepadanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliqul Azim, Khalik pencipta yang agung yang mulia, Al-Malikul Mudabbir li jami'il umur, raja yang mengatur bagi segala sesuatu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hak yang paling besar, yang paling wajib, yang paling hak. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, karunia yang sangat banyak yang tidak terhitung dan tidak pernah lepas dari makhluknya walaupun sekejap mata. Ya. Sebagaimana telah kita ketahui, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghalangi rahmatnya sebentar saja dari makhluknya, pasti makhluknya ini binasa. Allah menghalangi rahmatnya hanya sebentar. Sebentar saja, sesaat saja kepada makhluknya, pasti makhluknya ini binasa, tidak bisa hidup. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghalangi karunia-Nya menghalangi karunia-Nya sekejap mata kepada makhluk-Nya, sungguh makhluk-Nya itu mati. Karena itu betapa besar karunia Allah. Betapa besar, betapa banyak kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kenikmatan, karunia, rahmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada makhluk-Nya, maka Allah itu berhak untuk mendapatkan a'zamul huquq, hak yang paling besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk mendapatkan imbalan rizki, tidak menginginkan untuk mendapatkan imbalan makan dari makhluk-Nya, sama sekali tidak. Dan ini Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Taha ayat 132. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak meminta rizki kepadamu, justru kami yang memberi rizki kepadamu. Wa innama yuridu minka syai'an wahidan, tidak lain. Allah menghendaki dari kamu satu perkara. Tidak lain Allah menghendaki kepadamu satu perkara saja. Maslahatuhu a'idatun ilaih. Yang kemaslahatan dari satu perkara itu kembalinya kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan, hanya menghendaki satu perkara saja dari makhluk-Nya. Yang satu perkara ini kebaikannya, kemaslahatannya bukan untuk Allah. Karena hakikatnya Allah enggak butuh. Satu perkara yang Allah kehendaki, yang itu merupakan hak Allah, kebaikannya, kemaslahatannya itu kembalinya kepada makhluk itu. Apa yang Allah kehendaki, yang itu merupakan hak Allah, yuridu minka an ta'budahu wahdah la syarikalah. Allah menghendaki kepadamu untuk kamu beribadah kepada Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Hanya ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan langit bumi. Allah ciptakan manusia dan jin. Allah ciptakan segala sarana yang ada agar supaya manusia bisa hidup, bisa lestari. Segala kebutuhan Allah adakan, Allah siapkan, Allah ciptakan. Allah hanya menginginkan satu perkara, yang kebaikannya kembalinya kepada makhluk itu, yaitu Allah saja yang diibadahi, tidak disekutukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqim. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menegaskan bahwa Allah tidak memiliki kehendak, tidak memiliki tujuan dalam menciptakan jin dan manusia kecuali satu, yaitu agar supaya jin dan manusia itu beribadah kepada Allah, memberikan peribadahan hanya kepada Allah saja, tidak mensekutukan Allah. Yang ini adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada jin dan manusia yang ketika hidup di dunia ini tidak mentauhidkan Allah, tidak memberikan peribadahan hanya kepada Allah, tidak menghambakan diri, tidak mengabdikan diri kepada Allah, dan berbuat syirik mensekutukan Allah, maka dia dalam menjalani hidupnya itu tidak sesuai dengan tujuan Allah dalam menciptakan jin dan manusia. Adapun langit, bumi, udara beserta isinya itu adalah sarana yang Allah ciptakan agar supaya manusia dan jin bisa hidup di dunia ini untuk bisa menunaikan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Karena kalau seandainya Allah ciptakan jin dan manusia kemudian tidak Allah ciptakan sarananya langit, bumi, udara, air dan yang lainnya, tentunya manusia tidak bisa hidup. Dengan Allah ciptakan langit, bumi dan sarana yang ada untuk apa dan memenuhi segala kebutuhannya untuk memelihara, menjaga manusia agar supaya bisa hidup, agar supaya manusia itu beribadah hanya kepada Allah saja. Dan itu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Maka kalau seandainya ada manusia di dunia ini sudah menginjak bumi Allah, bernafas dan udara Allah yang itu Allah ciptakan agar supaya digunakan untuk beribadah kepada Allah, segala kenikmatan, segala fasilitas yang ada dimanfaatkan, digunakan, tapi tidak untuk beribadah kepada Allah. Sehingga bukan merupakan kezaliman dan justru keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah sudah menyiapkan untuk orang-orang yang seperti itu neraka untuk mereka kekal di dalamnya. Itu bukan kezaliman, tapi itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memiliki hati, bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, kemudian Allah ciptakan sarana agar supaya mereka bisa hidup, segala kenikmatan Allah siapkan, langit bumi beserta isinya, tapi kok digunakan untuk maksiat kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, malah berbuat syirik, tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Apakah zalim kalau Allah kemudian tempatkan mereka nanti di neraka? Itu bukan kezaliman, tapi itu keadilan. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayut'imuni. Saya kata Allah tidak menginginkan rizki dari mereka dan saya tidak menginginkan mereka memberi makan saya, kata Allah. Sama sekali Allah tidak menginginkan mendapatkan balasan jin dan manusia itu memberi rizki kepada Allah, memberi makan kepada Allah, sama sekali. Justru Allah yang memberi rizki kepada semua makhluknya. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Surat Az-Zariyat 56-58. Yuridu minka an takuna abdan lahu bikulli ma'anil ubudiyyati. Allah menghendaki kepadamu agar kamu menjadi seorang hamba, agar kamu menjadi hamba Allah dengan segala, dengan semua makna-makna peribadahan. Yang Allah kehendaki itu adalah hambanya manusia menjadi hamba Allah dengan semua makna peribadahan, yaitu memberikan semua peribadahan kepada Allah saja. Taat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya. Itu makna ubudiyah. Meninggalkan larangan-larangannya. Meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Ikhlas karena Allah saja. Mencintai Allah, tidak mencintai karena Allah. membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak mau memberi karena Allah. Semua makna al-ubudiyah, peribadahan, diberikan kepada Allah. Kama anna huwa rabbuka bi kulli ma'ani rububiyah, sebagaimana bahwa Allah itu Rabbmu dengan semua makna-makna rububiyah. Ya. Allah mengendaki hambanya itu menjadi hamba bagi Allah dengan semua makna peribadahan seperti yang saya jelaskan tadi, sebagaimana Allah itu adalah Rabbmu dengan semua makna rububiyah. Semua makna rububiyah, Allah yang menciptakan. Ini makna rububiyah, menciptakan. Allah sebagai khalik pencipta, itu makna rububiyah. Allah yang memberi rizki, itu juga makna rububiyah. Allah yang memelihara alam semesta, itu makna rububiyah. Allah yang mengatur alam semesta, itu juga masuk pada makna rububiyah. Ya. Yang menciptakan, yang memberi rizki dengan berbagai macam kenikmatan, yang memelihara alam semesta dengan berbagai pemeliharaan, dengan berbagai kenikmatan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya. Yang menurunkan rahmat, yang memberikan kenikmatan, yang menurunkan musibah. Itu semuanya masuk dalam makna rububiyah. Karena itu Allah menghendaki kepada hambanya itu menjadi hamba Allah dengan semua makna-makna ubudiyah. Abdan mutazallilan lahu khadi'an lahu mutamathilan li amrih mujtaniban li nahyih musaddiqan bi khabarih li'annaka tara ni'amahu 'alaika sabighan tatra. Menjadi hamba yang mutazallilan lahu, yang merendahkan diri kepada Allah, khadi'an lahu, yang tunduk kepada Allah, mutamatsilan, yang melaksanakan li amrihi, perintah Allah, mujtaniban li nahyihi, yang menjauhi larangan Allah, musaddiqan bi khabari, yang membenarkan, mempercayai beritanya. Ini yang dimaksud dengan menjadi hamba Allah dengan sepenuh atau dengan semua makna ubudiyah. Menjadi hamba Allah dalam keadaan merendahkan diri pada Allah, tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, membenarkan berita-berita yang datang dari Allah. Li'annaka tara, karena sesungguhnya kamu mengetahui, kamu melihat kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kamu itu sabighan tatra, sempurna, tatra, dan terus beransur. Kenikmatan Allah itu luas, sempurna, dan terus berangsur, tidak pernah terhenti walaupun sekejap mata. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah menyatakan, la yakhlu makhluqun min makhluqatihi, la yakhlu makhluqun min ni'amihi tarfata 'ainin. Tidak ada satu makhluk pun yang kosong dari kenikmatan Allah walaupun sekejap mata. Jadi satu makhluk pun yang ada di dunia ini itu enggak ada yang sampai kosong, sampai tidak mendapatkan kenikmatan Allah walaupun sekejap mata, itu enggak ada. Kenikmatan Allah itu sempurna dan terus menerus. Lihat dalam surat Luqman, Allah berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahirata wa batina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian, zahirata wa batina, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Jadi kenikmatan Allah itu telah Allah sempurnakan. Nikmat zahir, nikmat batin. Dan makhluknya tidak ada yang tidak mendapatkan kenikmatan Allah. Walaupun sekejap mata itu tidak ada. Karena itu sebagaimana sudah kita baca, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi rahmatnya sebentar dari kamu, kamu binasa. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi karunianya sekejap mata dari kamu, lahalakta, kamu mati, kamu binasa. Walau manaka rahmatahu lahzatan lamma ishtak, seandainya Allah menghalangi rahmatnya sebentar dari kamu, kamu gak bisa hidup. Ini kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada hambanya itu sabighatan tatro, sempurna dan terus berangsur, tidak pernah terhenti. Afalatastahi antabdula hadhihi ni'am kufron, apakah kamu tidak malu untuk mengganti kenikmatan-kenikmatan ini dengan kekufuran, yaitu tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mensyukuri nikmat Allah dengan taat kepada Allah, menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah, membalas kenikmatan-kenikmatan Allah dengan durhaka kepada Allah. Tidak mau taat, enggak mau melakukan kewajiban, tidak mau meninggalkan larangan, tidak mau mentauhidkan Allah yang itu perintah yang paling besar, dan melakukan kesyirikan yang itu adalah kedurhakaan yang paling besar. Lau kana li ahadin minan nasi alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah. Seandainya, kalau seandainya seorang manusia memiliki karunia atau pemberian kepadamu, sungguh kamu itu malu jika kamu menampakkan kedurhakaan kepadanya. Wa tujahirahu bil mukhalafati, dan kamu akan malu jika kamu menyatakan terang-terangan, menampakkan penyelisihannya. Ini kalau kepada manusia. Ada manusia, ada seorang manusia ya, pernah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik, apalagi sering berbuat baik, sering memberi, sering menolong ya. Sering memberi, sering menolong, kemudian berbuat baik. Kira-kira bagaimana? Apakah tidak malu kita kalau terang-terangan menyelisihinya, menampakkan perlawanannya, menampakkan kedurakaannya? Seandainya ada seorang banyak berbuat baik, ya, menolong ketika dalam keadaan susah, memberikan kebaikan, kok tiba-tiba orang ditolong, orang yang dibantu, orang yang diberi memusuhi, kemudian menampakkan perlawanan, penyelisihannya, kira-kira mau dinilai apa orang yang seperti itu? Ya. Mungkin akan dinilai orang gila itu. Masa fulan sudah berbuat baik kepada dia, ketika susah sudah ditolong ya, kemudian sering diberi segala kebutuhannya, dicukupi, loh kok tiba-tiba, atau dia membalasnya dengan kejelekan. Mesti orang akan menilai dengan penilaian yang jelek, mungkin dengan penilaian gila ya. Itu terhadap makhluk ya, yang kalau dibandingkan dengan karunia Allah itu sama sekali tidak ada bandingannya, tidak seberapanya. Ya. Bahkan mungkin tidak ada nilainya. Ya. Apalagi kalau kepada Allah. Fakaifa bi rabbikal ladzi kullu fadlin alaik. Bagaimana dengan Rabbmu yang segala karunia, segala keutamaan, segala anugerah diberikan kepadamu. Fahuwa min fadlihi wa kullu ma yandafi'u 'anka min su'in fa min rahmatihi. Maka bagaimana dengan Rabbmu yang segala keutamaan diberikan kepadamu, maka Dia Allah dari karunia-Nya, karena karunia-Nya memberikan kepadamu dan Allah menolak, menghindarkan dari kamu dari segala su kejelekan. Famin rahmatihi wa ma bikum min ni'matin famin Allah thumma idza masakum dur fa ilaihi taj'arun. Maka karena rahmat Allah dan apa saja dari kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, atau apa saja dari kenikmatan yang ada padamu, maka itu semuanya dari Allah. Kemudian apabila Allah menimpakan madarat, atau apabila madarat bahaya menimpa kamu, fa ilaihi taj'arun, maka kepadanya itu, kepada Allah, kamu meminta pertolongan. Surat An-Nahl ayat 53. Wa inna hadzal haqqu alladhi awjabahu Allahu li nafsihi liyasira sahlan 'alayka man yassara Allahu lahu. Sesungguhnya hak ini yang Allah telah mewajibkan untuk dirinya, liyasira sahlun 'alaika 'ala man yassara Allahu lahu, agar supaya berjalan kemudahan terhadap orang yang Allah mudahkan dia. Sesungguhnya hak ini yang Allah telah mewajibkan terhadap dirinya, agar supaya berjalan kemudahan kepada orang yang Allah mudahkan. Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fihi harajan wala dayyiqan wala masyaqqatan. Hal itu karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan adanya kesulitan, kesempitan, dan perkara yang memberatkan. Hak Allah terhadap hambanya, yaitu agar hambanya itu menjadi hamba Allah dengan sepenuh peribadahan, memberikan peribadahan kepada Allah dengan sepenuhnya. Ini adalah telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, agar supaya ini semuanya berjalan dengan mudah terhadap orang yang Allah mudahkan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kesulitan, kesempitan, dan perkara yang memberatkan padanya. Allah mudahkan. Agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu juga isinya kemudahan. Tidak ada yang memberatkan. Tentu bagi orang-orang yang Allah mudahkan, bagi orang-orang yang Allah ringankan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi faqimus salata wa atuz zakata wahtasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dia Allah yang telah memilih kalian. Dan Allah tidak menjadikan pada kalian di dalam agama ini suatu kesempitan. Millata abikum Ibrahim, ikutilah oleh kalian agama ayah kalian, yaitu Ibrahim. Allah yang telah menamakan kalian sebagai muslimin min qablu, sebelum itu, atau dari dulu. Dia Allah yang telah menamai kalian dengan nama muslimin dari dulu. Wa fi hadza liyakuna rasul, dalam hal ini agar supaya rasul menjadi syahid dan saksi atas kalian, dan agar supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Faqimus sholata wa atuz zakata. Karena itu maka tunaikan sholat atau tegakkan sholat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Wa atasimu billahi, dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah. Huwa maulakum, dia Allah adalah pelindung kalian. Fa ni'mal maula, maka Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Innahu aqidatun muthla wa imanun bil haqqi wa amalun salihun muthmar. Sesungguhnya ini adalah akidah yang utama. Ini adalah keimanan terhadap al-haq. Ini adalah amal soleh yang dibuahkan. Aqidatun iwamuha al-mahabbatu wa ta'zimu wa thamratuha al-ikhlasu. Ini adalah aqidah yang utama. Keimanan terhadap al-haq, amalan yang soleh yang dihasilkan, akidah yang penopang-penopangnya adalah al-mahabbah, kecintaan, wa ta'zim, dan pengagungan, yaitu kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah, yang buahnya adalah ikhlas. Yang buahnya itu adalah al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah. Khamsu salawatin fil yawmi wa laylati yukafirullahu bihinna al-khataya wa yarfa'u bihinna ad-darajat wa yasluhu bihinna al-qulub wal-ahwal ya'ti bihinna al-abdu bihasb istita'atihi. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam, Allah menghapuskan dosa-dosa dengan sholat 5 waktu itu. Dengan sholat 5 waktu Allah mengangkat derajat. Dengan sholat 5 waktu hati-hati dan keadaan jadi baik. Ya'ti bihinnal abdu bihasbi istita'atihi. Hamba melaksanakan sholat waktu 5 waktu itu sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah wajibkan, yang penuh dengan kemudahan. Karena memang agama yang Allah turunkan ini adalah tidak untuk menyulitkan, Dan di dalam agama ini tidak ada kesulitan. Allah mudahkan. Salat lima waktu yang Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa. Yang Allah jadikan untuk mengangkat derajat. Yang Allah jadikan untuk memperbaiki keadaan dan hati hamba-hambanya. Hamba-hambanya itu melaksanakan sesuai kemampuan. Dan salat lima waktu ini adalah merupakan amalan yang paling wajib, amalan yang paling mulia. Tidak ada satu amalan pun dari amalan-amalan dalam agama ini yang sebanding dengan sholat. Yang sholat itu Allah wajibkan, berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Untuk yang lain Allah wajibkan di muka bumi. Untuk sholat Allah wajibkan di atas langit sana. Untuk yang lain Allah wajibkan melalui perantara Malaikat Jibril. Sholat Allah wajibkan langsung Allah berbicara dengan Nabi SAW. Dalam peristiwa yang mulia yaitu Isra Mi'raj. Awalnya diwajibkan 50 kali. Kemudian menjadi 5 kali. Terjadi keringanan tetapi pahalanya tidak dikurangi. Salat merupakan bentuk ketundukan hamba yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hamba diperintahkan untuk melaksanakan sebatas kemampuannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husainin wa kana Imranu maridan. Dan Nabi SAW bersabda kepada Imran bin Husain. Dan Imran bin Husain dalam keadaan sedang sakit. Salli qa'iman. Salatlah kamu dengan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Maka jika kamu tidak mampu salat dengan berdiri, maka salatlah dengan duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jambin. Maka jika kamu tidak mampu salat dengan duduk, maka salatlah sambil berbaring. Berbaring. Miring. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain. Salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya karena agama ini adalah tidak menyulitkan tapi agama ini mudah, maka Allah memerintahkan untuk hambanya itu mengerjakan semampunya. Salat wajib dengan berdiri dan berdiri itu merupakan rukun salat untuk salat fardu. Kalau tidak mampu, tidak dipaksakan, tidak diharuskan dengan berdiri, tapi duduk. Ya. Kalau tidak mampu duduk, sholat dengan berbaring. Ya. Mudah. Ya. Tidak sulit. Tidak memberatkan. Zakatun wahiyya juz'un yasirun min malika. Kemudian yang berikutnya adalah zakat. Zakat itu adalah bagian yang sedikit dari harta kamu. Tadfa'u fi hajatil muslimin lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharimin wa ghairihim min ahli zakat. Yang kamu berikan untuk kebutuhannya kaum muslimin, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, al gharimin, gharim, orang-orang yang terlilit hutang, hutang untuk dirinya atau untuk orang lain. Dan selain mereka dari ahlu zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak banyak. Orang punya uang 1 miliar. 1 miliar. Sudah tersimpan 1 tahun. Zakatnya berapa? 1 miliar itu 1000 juta loh. Zakatnya berapa? Banyak apa enggak? Hah? Banyak ya. Yang 1 miliar ya. Zakatnya itu kan 1/40. 1/40-nya 1 miliar berapa? 25 juta. Ya enggak? Banyak banget 25 juta. Jangan 25 jutanya. 1 miliarnya. 1 miliar. Zakatnya kan 25 juta. 1/40-nya kan 25 juta. Nah, kan? Enggak banyak. Orang punya emas, $20, zakatnya nisfu dinar, setengah dinar, cuma setengah dari 20. Ini juz'un yasirun, bagian yang sedikit. Dan zakat itu faedahnya sangat besar. Ya. Zakat itu tidak kemudian mengurangi harta, menjadikan orang miskin, malah sebaliknya. Namanya zakat. Zakat itu kan diantara maknanya adalah nama yanmu, tumbuh. Dengan dizakati harta akan tumbuh berkembang. Dengan dizakati akan bersih. Kemudian siyamu syahrin wahidin fisanah. Puasa sebulan, puasa satu bulan dalam satu tahun. Satu tahun itu 12 bulan. Disuruh puasa satu bulan saja di bulan Ramadan. Kan ringan. Ya. Tidak Allah wajibkan 5 bulan enggak. 3 bulan enggak, 2 bulan enggak, 1 bulan untuk 12 bulan. Yang 11 bulan enggak diwajibkan puasa. Kan ringan. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Dan dari puasa 1 bulan dalam setahun itu juga banyak kemudahan dan keringanan bagi yang memiliki udzur, ya, tidak kemudian diharuskan puasa. Dan barang siapa yang sakit, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, maka hendaknya dia menghitung hari-hari itu untuk dikerjakan di hari lain. Ya. Tidak sedang bulan Ramadan kemudian bepergian. Boleh enggak puasa, nanti diganti di hari lain. Atau sedang sakit, berat untuk berpuasa, enggak puasa, nanti diganti di hari lain. Mudah. Ya. Wa man la yastati'u siyam li'ajzin da'imin yud'imu miskinan an kulli yawmin. Dan barang siapa yang tidak mampu puasa karena lemah yang terus menerus, maka bagaimana menggantinya? Apakah dia harus mengganti di hari lain? Tidak, memberi makan 1 orang miskin untuk setiap harinya. Kan ringan. Karena usia sudah tua atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, kan bayar fidyah. Sehari tidak puasa memberi makan untuk 1 orang miskin, sekali makan kenyang. Ya. $10,000 cukup ya. Cukup kan? Tidak puasa sehari mengeluarkan $10,000 untuk beli makanan diberikan orang miskin. Kemudian berikutnya, Hajjul Baitil Haram marratan wahidatan fil umri lil mustati'. Haji ke Ka'bah, haji ke Baitul Haram 1 kali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Hadhihi ya usulu haqqillah. Ini adalah pokok-pokok hak Allah. Wa ma adaha fa innama yajibu li'aridin. Dan yang lainnya selain yang tadi disebutkan itu merupakan rukun Islam, maka tidak lain wajib li'aridin, karena suatu keadaan atau karena suatu kejadian, ya. Kal jihad, seperti jihad fisabilillah, auli asbabin tujibuhu, atau karena sebab-sebab yang mengharuskannya, karena syril mazlum, seperti menolong orang yang zalim. Kita selesaikan dengan sedikit. Undur ya akhi hadzal haq al yasir amalan al kathir ajran. Coba perhatikan wahai saudaraku terhadap hak ini. Hak yang ringan ini, ringan amalannya, banyak pahalanya. Nah, idza qumta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Apabila kamu menunaikan hak yang ringan tadi, kamu akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wa najauta minan nari wa dakhaltal jannah. Kamu selamat dari neraka dan kamu masuk ke dalam surga. Faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdayakan. Surat Ali Imran ayat 185. Jadi menunaikan hak Allah ya, itu yasir amalan, ringan amalannya, tapi al-gazir ajron, banyak pahalanya. Kalau hak yang ringan amalannya, banyak pahalanya itu kita tunaikan, bahagia dunia akhirat, selamat dari neraka. Ya. Selamat dari neraka itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dihargai, apalagi masuk surga. Ya. Itu betul-betul merupakan pahala balasan yang sangat besar. Ya. Dengan amalan yang ringan, sholat 5 waktu, kalau tidak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk berbaring, puasa Ramadan, kalau sakit, kalau safar boleh nggak puasa, ganti hari lain, yang memang nggak mampu sama sekali fidyah, yang ringan, tapi balasannya, pahalanya menyelamatkan dari neraka, memasukkan ke surga. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu dan selesai sudah hak yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan berikutnya, hak yang kedua yaitu hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.